Ku muak dan bosan melihat kelakuan kamu. Aku muak dan bosan melihat kenakalan kamu. Memang kau kira aku manusia yang tersapa? Bukan aku, oh. Aku muak dan bosan mendengar alasan manismu. Aku benci padamu karena kau tak pikirkan aku.